segala puji bagimu ya Allah. Tak perlu kau iri, tak usah kau dengki, bila ujian datang menghampiri, tabahkan hatimu, tawakal selalu, bersyukur pada pada Allah.